karena cinta yang telah hilang darimu yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu darimu. Kutemukan hidupku bagiku, kaulah cinta sejati. Yeah. Jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidup.